وشافينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن وسيدي الحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وعبد الله الحبيب عبد الله بن بكر العدوس والحبيب أبو بكر العدني والسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي حسن الشاذلي والسيدي بهاولين الشبندي وأبي مدين المغربي ثم إلى سيدي الحبيب شيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الصهيب الشيخ الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرسل الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم وسيدي الحبيب حسان بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن سليم بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب والعطاس بن علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم وحبيبي محمد أنيس بن علي الحبسي وجدي أحمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن بن حسين وجدي علي بن محمد الحبسي ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah nanti doa pembukanya kita pakai untuk doa penutup. Ya, insyaallah kita pakai untuk doa penutup. Sebelum kita mulai ngaji, yang mau minum, minum dulu. Yang mau nyemil, silahkan nyemil dulu. Ini kodaan harap diturunkan. Akhirnya nanti gak jadi ngaji. Ini gak disoting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Harun ibn Atha'il al-Iskandari wa sulul imfarihim anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'il darajati fil jannah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul lagi di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh. Kemudian semuanya awet sehatnya. awet umurnya, murah rezekinya, berlimpah ruah datangnya, dari segala arah enggak pakai susah payah, kemudian husnul khotimah akhirnya, dikubur enggak pakai ditanya-tanya, di mahsyar kumpul Kanjeng Nabi SAW, masuk surga yang enggak pakai hitungan, jannah yang tertinggi Jannatul Firdaus bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita melanjutkan bahas kitab Al-Hikam. Dan bahasan ini bahasan yang gak mudah, tapi semoga diberi kemudahan. Kalau sekedar menerjemahkan, insya Allah mudah. Tapi untuk bisa paham yang dimaksud yang nulis, ya itu kita butuh pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang nulis bukan sembarang orang. Yang nulis adalah manusia yang udah nyampe. Jadi misalnya begini, seandainya jenengan belum pernah makan telo, belum pernah makan telo, terus ada orang cerita, menceritakan nikmatnya makan telo, jenengan disuruh mudeng rasanya enaknya telo, kira-kira bisa atau angel? Angel ya. Jadi susah kan mau tahu rasa enaknya telo, singkong atau ubi itu, kalau kita belum pernah ingin mencicipi. Kalau belum pernah mencicipi. Nah sementara ini kita akan membahas ilmunya orang-orang soleh yang sudah ngincipi, yang sudah menikmati, yang udah sampai itu. Kita akan bahas sedangkan kitanya sendiri jalan ke pasar beli telonya saja belum gitu ya. Ya, punya rasa pengen untuk makan telonya saja mungkin masih kecil. Tapi sekarang kita pengen bisa paham rasanya telo itu ibaratnya begitu ya. Ibaratnya begitu. Ya mudah-mudahan gitu ya, enggak pakai ngincipi tapi bisa menikmati rasanya telo. Caranya bagaimana? Ngimpi. Jadi dengan mimpi itu walaupun belum ngalami sudah tahu rasanya. Betul atau betul? Enggak usah saya terangkan ya. Ya, dengan mimpi enggak usah ngalami sudah tahu rasanya. Betul ya? Kok betul? Udah pernah mimpi ini semua nih. Ya mimpi apa terserah, wallahu a'lam gitu ya. Jadi dengan mimpi kita bisa merasakan apa yang belum pernah kita rasakan. Dan subhanallah, kalau mimpi itu pemberiannya Allah, ya rasanya itu ya mirip-mirip. Ya rasanya mirip-mirip. Nah sekarang ini kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ngerasakan belum? Moga-moga kita dikasih. Moga-moga dikasih kemampuan untuk paham. Kemampuan untuk paham. Lah kemampuan untuk paham ini yang ngasih siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fahamnaha Sulaiman. Dan kami jadikan Sulaiman bisa memahami hukum yang terbaik dalam permasalahan tersebut. Allah yang membuat paham. Makanya kita kalau belajar jangan takut. Kalau belajar jangan takut. Kadang di depan udah merasa saya enggak mudeng, saya enggak bisa dan seterusnya dan seterusnya. Memang namanya orang belajar itu enggak bisa pengen jadi bisa, enggak paham pengen jadi paham, enggak mampu pengen jadi mampu. Nah, caranya bagaimana? Ya itu saja, sadar enggak paham, sadar enggak bisa, pengen paham pengen bisa. Tinggal minta sama Allah yang Maha membuat kita menjadi bisa, kemudian kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Kata Ibn Athaillah, bagaimana mungkin Bisa dibayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah, sementara Allah itulah yang menampakkan segala sesuatu. Ngaten. Alam semesta ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Nah, kok ciptaannya Allah mau menjadi hijab buat Allah? Berarti ciptaannya Allah ini lebih besar dari Allah, betul kan? Misal begini, misal ada gunung, ada gunung. Jenengan mau nutupi gunung, caranya bagaimana? Jenengan mau nutupi gunungnya loh ya, gunungnya mau jenengan tutupi, caranya bagaimana? Kalau tutup mata genah. Ini matanya melek, matanya melihat. Tapi kita pengen menutup gunung itu agar enggak kelihatan orang. Berarti tutupnya harus lebih besar daripada gunung. Betul kan? Tutupnya harus lebih besar daripada gunung. Pertanyaan saya, apa ada sesuatu ciptaan Allah yang lebih besar dari Allah? Enggak ada. Wong semua ciptaan Allah itu kecil. Sedangkan Allah maha besar. Lalu bagaimana mungkin yang kecil kok akan nutupi yang besar? Gak mungkin bisa. Jadi yang kecil itu gak bisa nutupin yang besar. Artinya sebetulnya Allah itu kelihatan cetho welo-welo, gamblang, sangat jelas. Tapi kitanya gak bisa lihat. Jadi kesalahan ada pada diri kita sendiri. Ya tadi itu meripati rodok budek. Matanya ini kabur, gunung gedenya segitu kok enggak kelihatan. Enggak ada yang bisa nutupi gunung kecuali matamu itu terpejam atau ada kotoran di penglihatanmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, semua yang diciptakan Allah itu justru menunjukkan kebesaran Allah. Justru menunjukkan kekuasaan Allah, justru menunjukkan kehebatan Allah. Lah kok adanya ciptaan Allah justru membuat kita enggak bisa lihat kebesarannya Allah, enggak bisa lihat kehebatannya Allah. Berarti kitanya terhijab. Kitanya terhijab oleh diri kita sendiri. Allahnya enggak terhijab. Kalau bahasa gampangnya begini. Itu bahasa ruwet. Bahasa gampang boleh enggak? Boleh. Matahari di siang hari itu kelihatan atau enggak kelihatan? Ada enggak yang bisa nutupi cahaya matahari? Rembulan ya. Nanti kalau gerhana total, kasarnya begitu ya. Tapi umumnya ada enggak yang bisa nutupi cahaya matahari untuk kita lihat? Enggak ada, karena begitu terang. Jadi kalau ada orang enggak bisa lihat cahaya matahari, bukan salah cahaya mataharinya, yang salah mata orang tersebut. Ini tauhid. Ini tauhid. Artinya Allah itu sangat jelas. Allah itu sangat jelas. Makanya kalau ada orang nanya, di mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Berarti orang itu berada dalam kegelapan yang luar biasa. Contoh, ini kehidupan nyata ya. Contoh, jenengan kerja, cari uang, gak dapat-dapat. Doa udah dijalankan. Duha gak pernah pedot. Tahajud tiap malam dilaksanakan. Al-Quran 30 hari sekali khatam. Solawat nariyah sehari 4.444 kali. Tapi hajatnya gak kunjung terwujudkan. Kira-kira ngomong apa? Allah di mana ini? Mana pertolongan Allah? Gitu kan ya? Mana pertolongan Allah? Allah di mana? Mana pertolongan Allah? Sebetulnya ketika dia ngomong seperti itu, dia sedang ditolong Allah, tapi dia enggak lihat pertolongan Allah. Lah kamu bisa baca nariyah 4.444 kali itu kalau enggak ditolong Allah ya apa iso? Ya kamu sholat tahajud malam hari kalau enggak ditolong Allah apa bisa? Kamu duha tiap hari kalau enggak ditolong Allah apa bisa? Justru Allah ini sekarang udah sedang nolong kamu. Kamu belum dikasih sekarang karena belum layak. Lah wong belum bisa naik motor dikasih naik motor, make nyoba, enggak ada yang ngajari, tambah delosor cikil teklek. Paham gambarannya ya? Jadi kadang orang nanya, di mana Allah? Di mana Allah gitu? Di mana Allah? Mana artinya mana pertolongan Allah? Mana janjinya Allah? Allah sedang mengundurkan janjinya padamu, pertolongannya padamu, tapi kamu enggak bisa lihat gitu loh. Lah yang membuat enggak bisa lihat apa? Karena fokus pada hajatnya, enggak lihat apa yang diberikan Allah kepadanya itu lebih daripada hajatnya. Contoh. Dan ini contoh-contoh real ya, biar mudeng maksudnya Al-Hikam ini. Minta mobil atau rumah. Tirakat 1 tahun. Hebat atau enggak hebat itu? Pagi, siang, sore, malam, zikir, wirid, tahajud, ya, sedekah, istiqomah, tiap hari 5.000. Nawaitu Gusti minta mobil. Terus setahun, mobil enggak kunjung datang. Itu tirakatnya gagal atau berhasil? Orangnya biasa merasa apa itu? Merasa gagal kan? Nyatanya ini sudah setahun saya lakoni, tapi kok enggak hasil. Merasa gagal toh ya. Coba sekarang kita cek harga mobil berapa. Lawang dia enggak ngasih harga spesifik kok. Mau minta mobil juga enggak cetok, mintanya apa? Ya kan? Minta mobilnya enggak jelas toh ya. Ya Allah beri saya mobil. Makanya diperjelas dulu apa mobilnya. Ya, mobilnya apa? Minta rumah, diperjelas dulu. Ini tipe berapa? Gitu. Rumah yang tipe berapa? Coba diperjelas. Sudah jelas, misal harga mobil 1 miliar. Nggak nanggung mintanya. Tirakat setahun kok. Harga mobil 1 miliar. Tapi setelah setahun belum dapat mobil. Saya mau nanya, sebetulnya dia sudah dapat atau belum dapat? Sudah. Ketika seseorang minta, itu sudah langsung diberi sama Allah. Cuman masalahnya dia enggak lihat. Masalahnya dia enggak lihat kalau Allah lagi memberi. Yang dia lihat justru Allah belum memberi. Kan begitu? Mana pemberiannya mobil 1 miliar? Sekarang saya mau nanya. Itu yang doa setahun tadi itu kira-kira lidahnya normal atau enggak normal? Lidahnya normal atau enggak normal? Lah kalau dibuat stroke kira-kira pilih stroke atau pilih mobil? Sehat atau stroke gitu. Misalnya mau nanya ini. Pilih sehat. Ternyata dia sebetulnya dikasih mobil harga 1 miliar. Nah, setahun itu ada jatah kena stroke. Ada jatah kena stroke gara-gara dia tirakat, tirakatnya minta mobil 1 miliar sama Allah diselamatkan dari stroke, mobilnya diganti sehat. Berarti dikasih atau enggak dikasih? Nah, tapi bisa lihat enggak ini? Enggak bisa lihat. Nah, berarti ini kira-kira penglihatannya ceto atau penglihatannya buram? Nah, kita biasanya begitu atau begitu? Jadi kita tuh lihatnya yang enggak dikasih, yang dikasih tidak dilihat. Makanya penglihatan kita tuh enggak beres. Nah, Allah itu ada di dalam segala hal. Karena Allah ada af'alnya, ada perbuatan-perbuatan Allah. Kita bisa jalan itu ya karena Allah yang perintahkan kita jalan. Allah yang beri izin kita jalan. Allah yang beri kita kekuatan jalan. Kita bisa hidup karena Allah memberi kita asbabul hayah. Sebab-sebab kehidupan juga dikasih. Bukan cuma roh ada di dalam. Tapi Allah juga kasih yang namanya oksigen. Allah kasih yang namanya sinar matahari. Coba kalau matahari dibuat sama Allah tenggelam itu selama 50 hari. Apa yang terjadi pada bumi? Beku semua. Semua beku. Makanya dikatakan oleh Ibn Athaillah, bagaimana nih alam yang kecil ini kok bisa menghijab engkau dari Allah sampai kamu gak lihat Allah. Oh, padahal semua ini adalah ciptaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memunculkan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, kaifa yutasawwaru an yahjubuhu syai'un wa huwa alladhi dhahara bikulli syai'. Dan bagaimana ada sesuatu yang bisa menutupi Allah sedangkan Allah itu muncul bersama segala sesuatu. Maksudnya begini, segala sesuatu itu bisa ada, bisa gerak. Di situ ada perintahnya Allah di situ ada kehendaknya Allah, di situ ada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau manusia kok enggak bisa lihat ya izinnya Allah itu? Manusia kok enggak bisa lihat ya perintahnya Allah itu? Contoh, boleh nanya. Jenengan tadi berangkat dari rumah sampai ke sini atau enggak sampai? Sampai. Sepurone ingkang kathah ya. Tolong jujur. Jenengan tadi merasa disampaikan sama Allah atau jenengan merasa sampai gara-gara jenengan bisa ngejot motor, ngejot sepeda, bisa narik gas motor, bisa mungkin nginjak gasnya mobil atau mungkin bisa naik kendaraan gitu. Saya mau nanya, merasa bisa sampai sendiri atau disampaikan Allah? Jangan gaya. Wah, aku paling pegel wong gayaan ya. Jujur, rasanya. Kita kalau hakikatnya kita tahu disampaikan Allah, itu hakikat. Kalau tidak kan kufur, ya kan ya? Hakikatnya begitu. Tapi nanya, kroso atau enggak kroso itu? Enggak kroso kan? Lah berarti kita ini termasuk orang yang lalai atau ingat? Lalai gitu loh. Padahal kita bisa nyampe ini karena Allah yang nyampaikan. Allah itu ada kehendaknya bersama kita. Allah itu ada pertolongannya bersama kita. Lah kok kitanya bisa enggak lihat Allahnya itu loh? Wah, motornya penak. Betul tuh, betul. Ya, wah ini angkotnya hari ini kok enak ya angkotnya ini. Ini LSAP-nya hari ini kok enak ini. Semua jadi enak. Kita cuman lihat enaknya, enggak lihat yang memberi enak di situ siapa? Coba misalnya jenengan naik motor yang enak, baru gris, motornya enak, manten anyar sisan. Enak atau enggak enak? Tapi sayang sakit gigi, jadinya enak atau enggak enak? Sakit gigi naik motor, gronjal, aduh sakit. Betul atau betul? Nah, biasanya kalau lagi sakit gigi gitu sambil jalan, Allahnya ingat atau Allahnya lupa? Sambil jalan sakit gigi, Allahnya ingat atau lupa? Podho wae, penak yo lali, ora penak yo. Ya enak yo lupa, enggak enak yo lupa. Jadi merasa apa? Was tekan aku. Aku iso to tekan itu. Kecuali nanti begini. Kalau sudah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Berangkat itu kok Subhanallah, hujan deres, gelap gulita, lampune pedot sisan. Lampunya mati, lewat tawang mangu jalan kelok. Lah kok remnya blong? Na'udzubillah min remnya blong. Selamat sampai majelis Ar-Raudhah, jenengan mesti ngucap alhamdulillah berkat pertolongan Allah sampai Ar-Raudhah. Betul atau betul? Nah, giliran kepepet selamat baru ingat sama Allah. Jadi Allahnya itu adanya kalau jenengan selamat dari kecelakaan, Allahnya ada. Tapi kalau nabrak, Allahnya enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Ibn Athaillah, "Lah kok bisa itu menungso iki? Kok iso?" Lah wong Allah itu ada dalam segala perbuatan mereka itu, ada peran Allah di situ kok. Kok Allahnya enggak dilihat tuh loh ya? Allahnya kok enggak dilihat? Mudeng atau enggak mudeng nih jenengan? Wes anggap podo-podo ora mudengi gitu aja. Ini memang angel ya. Ini kan sesuatu yang lembut ya, sesuatu yang lembut. Tapi insyaallah faham didik-didik paham ya. Ada yang kita pahami gitu loh. Artinya Allah itu sangat jelas tidak bisa ditutupi oleh apapun. Lah kalau sampai kita enggak bisa lihat, berarti kesalahan pada penglihatan kita. Kalau kita enggak bisa merasakan dari rumah sampai sini, kita itu ditolong Allah, kita itu dibimbing oleh Allah, kita itu dituntun oleh Allah, berarti mata kita ini butanya luar biasa. Kalau Pak Novel ini bisa ngomong seperti ini, lali kalau yang ngajari itu Allah, berarti Pak Novel ini lupanya luar biasa. Kalau Pak Novel ini bisa duduk di sini, tidak sadar duduknya ini Allah yang ngasih kekuatan, berarti Pak Novel ini butanya luar biasa. Kalau Pak Novel tidak menyadari teman-temannya ini yang ngirim itu adalah Allah, berarti Pak Novel itu lupanya luar biasa. Apalagi Pak Novel bilang begini, ki goro-goro sepeda ontel meh di kopyok do teko. Nah, itu lupa itu. Itu udah al-fitnah itu. Itu tuduhan keji pada jamaah yang hadir pengajian. Bahkan Allahnya dilupakan. Itu gara-gara ada sepeda mau di kopyok itu. Akhirnya pada datang itu orang-orang. Misal begitu ya. Oh, gara-gara roti itu orang-orang pada datang. Ini gak lihat dia kalau Allah yang ngirim itu. Gak lihat Allah yang berikan semangat. Ada yang dari rumah itu capek-capek, sakit-sakit, maksa akan datang. Betul kan ya? Ada bahkan yang seminggunya helengi, mungkin nabung gitu ya. Buat beli bensin pergi ke Arallah. Ada yang seperti itu. Ada yang buat beli tiket untuk naik bis. Nyelengi begitu. Nah, siapa itu yang ngasih rezeki? Siapa yang memberi semangat? Allah, Pak Novel, Allah. Bukan pintermu, bukan karena kamu itu hebat, bukan karena kamu pinter ngomong, bukan karena ceramahmu enak, sing weh penak ki akeh. Kan begitu ya. Emangnya suaramu enak? Ora cetho, Habib Syekh itu lebih enak. Suaramu menggelegar, memekakkan telinga, kan begitu. Nah, terus apa yang membuat orang ini datang? Ya wallahu a'lam, Allah yang mendatangkan, Allah yang menggerakkan. Ingat Allahnya. Itu sama Ibn Athaillah itu kita suruh ingat Allah itu intinya. Ingatlah Allah dalam semua gerak kita, di situ ada peran Allah. Enggak bisa orang jalan sendiri. Kalau enggak ada nama Allah Al-Hayy bersama kita, enggak mungkin kita bisa hidup. Enggak mungkin kita bisa hidup. Bismillah al-hayy, dengan nama Allah yang maha hidup, maka kita bisa hidup. Huwa yuhyi, Allah yang menghidupkan. Allah menghidupkan itu artinya luas. Oh, sampai sekarang ini profesor seperti apapun hebatnya, gak bisa buat hidup kok. Jangan dikira handphone itu hidup, jangan dikira komputer itu hidup, jangan dikira mobil itu hidup. Sampai sekarang khayalannya itu membuat kehidupan dengan robot. Jangan dikira robot itu bisa hidup. Hidup itu tumbuh, hidup itu berkembang biak, hidup itu punya rasa dan perasaan. Dan itu hanya Allah yang bisa. Hak mutlak Allah, huwa yuhyi, Allah yang menghidupkan. Oh, kita kadang rumong solali, aku iso urip. Ya, kita bisa hidup. Lanjut ya. Kaifa yatasawwaru an yahjubu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Ini mirip-mirip kalau tadi bersama segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini bisa ada, bisa ada karena Allah enggak pernah melepaskan mereka, enggak pernah loh. Oh, kita ini dilepaskan Allah sedetik remuk. Alam semesta ini dilepaskan sama Allah, suruh jalan sendiri, ambiar. Setiap dalam setiap hari, setiap saat, setiap masa, fisyan. Allah tuh selalu ngurusi, diurusi sama Allah. Gak ada satupun yang jatuh, daun jatuh, kecuali Allah ngerti. Jatuhnya kapan, jam berapa, jumlahnya berapa, jatuhnya itu posisinya di bumi bagian mana, tanahnya tanah sebelah mana. Kalau udah jatuh nanti keringnya berapa hari, Allah yang menentukan semua itu. Itu kalau gak ada Allah yang ngurusi, ambiar itu, cur semuanya. Nah, kok kita rumongso iso tangi-tangi dewi. Bisa jalan-jalan sendiri. Saya mau ngasih contoh gampang yang kemarin kita bahas itu. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Rahimahumullah. Ashabul Kahfi itu bukan nabi. Itu bukan nabi. Beliau-beliau itu hamba-hamba Allah yang solehnya luar biasa. Dikit kita cerita Ashabul Kahfi. Jangan dibahas jumlahnya. Ashabul Kahfi itu ada berapa? 7, 8, 9. Yang tahu jumlahnya cuman Allah. Makanya para ulama beda pendapat. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, dan lain sebagainya. Yang jelas ada sekelompok orang yang gak betah tinggal di negaranya. Karena itu satu negara ini urusannya yang disembah itu patung. zalim, ya, enggak ada ketenangan, enggak kenal sama Allah. Nah, ini sekelompok orang ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin bisa berkembang dan bertahan di negaranya, maka sekelompok orang ini pindah, berhijrah. Hijrah singkat cerita istirahat di gua. Istirahat di gua. Rupanya ketika jalan hijrah ada anjing yang ikut. Jadi anjingnya saja tahu ini wajah orang-orang soleh. Hebat ya. Jadi anjing itu bisa mengenali wajah orang soleh. Lah kok kita gak bisa mengenali ya? Berarti kita sama anjing itu kira-kira hebat mana ya? Oh hebat anjing. Anjing yang najis aja bisa mengenali. Kita yang suci kok gak bisa kenal orang yang soleh. Makhluk-makhluk Allah itu kenal loh orang soleh. Gak ada judulnya orang soleh diterkam harimau itu gak ada. Orang soleh itu tersesat tuh pembantunya Rasul. Ya, Safinah, maulan Nabi SAW, pembantunya Nabi Muhammad SAW, namanya Safinah. Kenapa dijuluki Safinah, kapal? Karena memang badannya gede, bisa ngangkut semua dia. Ya, dia bisa bawa barang banyak. Ini nama Safinah. Suatu hari diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Naik kapal, kapalnya pecah karena badai yang luar biasa. Emangnya kalau udah pembantunya Nabi gak bisa kena badai? Bisa, badai kok. Ya kenapa? Badai pecah. Tapi ini pembantu Nabi. Kapal pecah, Allah kasih yang namanya kayu. Pegangan kayu. Sadar-sadar udah di tepi laut. Selamat. Udah di tepi laut selamat. Tapi gak bawa kompas. Gak tahu jalan. Ini di mana? Ini di mana? Tahu-tahu kedatangan harimau. Oh. Jangan bilang mirip. Saya gak nirukan gitu ya. Oh. Mengaum. Jenengan misalnya sadar-sadar di tepi laut, ya, ketemu harimau, itu deg-degan atau enggak deg-degan? Oh, baru selamat dari laut kok ketemu harimau. Pilih mana? Mati tenggelam atau mati di kemah-kemah? Enggak ada yang enak kan? Tenggelam yang enggak enak, di kemah-kemah juga enggak enak. Nas'alullah al-afiyah min kulli dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua hal tersebut. Nah, amin. Saat itu yang namanya pembantunya Rasulullah lihat harimau enggak gentar. Kenal saya dia. Harimaunya dijak kenalan. Harimau. Nama saya Safinah. Saya ini pembantunya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, ini waras atau enggak waras? Waras pembantunya Nabi sahabat, maksud enggak waras. Ya, harimau diajak ngomong. Makanya kalau ada orang soleh ngajak ngomong harimau, orang soleh ngajak ngomong pohon, orang soleh lo ya. Jangan dibilang gila. Tapi kalau jenengan ngajak ngomong pohon, hei pohon, ya rada edan. Beda tuh ya, kita kok sama orang soleh. Makanya jangan gaya, saya mau ajak ngomong kucing. Hei kucing. Gitu ya. Ujian dulu, saya ini adalah temennya Habib Novel. Meong, cakar bang. Rasa no. Pahit ini. Ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang dibanggakan bukan saya sahabatnya Nabi, bukan loh. Karena kalau sahabatnya Nabi umum, mereka semua mulia. Safinah ini membanggakan, saya Safinah. Saya Safinah, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Memang begitu di riwayat. Saya tersesat, saya diutus Nabi, gak ngerti jalan. Tunjukkan jalan. Ekornya ngibas-ngibas. Tanda suruh ngikuti. Satu riwayat suruh naik, satu riwayat suruh ngikuti. Udah jalan nih, harimau di depan. Safinah jalan di belakang nyantai. Begitu sampai jalan yang benar, harimaunya ngibas-ngibas lagi, kemudian pergi. Pertanda, silahkan jalan, ini jalannya. Saya mau lanjutkan tugas saya. Coba saya mau nanya ini. Hewannya ini kenal gak sama sahabat Nabi ini? Kenal. Tahu gak kalau ini pembantunya Rasulullah? Tahu. Bisa bedakan gak ini soleh sama gak soleh? Bisa. Makhluk Allah tuh yang namanya hewan bisa bedakan. Ini mana yang soleh, mana yang enggak. Enggak soleh, bisa bedakan. Nah kalau kita-kita ini loh heran. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka di wajahnya dari bekas-bekas sujud tuh kelihatan nyata. Sekali lagi perlu ditekankan. Bukan dahi hitam, bukan. Itu bukan tanda kesolehan loh ya, bukan. Jadi tanda kesolehan bukan dahi hitam, tapi di wajah tampak bekas sujud, bekas Sholat bekas tunduk, bekas mengabdi kepada Allah, bekas merendahkan diri di hadapan Allah, bekas menghancurkan hatinya untuk Allah, sehingga tampak wajahnya bercahaya, wajahnya teduh, wajahnya memancarkan ketentraman. Orang-orang seperti itu kelihatan. Nah, kok kita enggak bisa lihat gitu loh. Kenapa kita enggak bisa lihat? Itu baik, kita masih terhijab. Karena di dalam diri orang-orang soleh itu ada yang namanya pancaran cahaya ilahi. Di situ ada yang namanya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita gak bisa lihat? Berarti kita terhijab. Lah makhluk Allah selain manusia ini gak terhijab, ngerti. Makanya kucing itu bisa dengarkan siksa kubur. Kucing itu bisa mendengarkan siksa kubur. Ngerti itu hewan-hewan ini. Apa yang terjadi di alam sana? Ngerti. Karena itu ketika anjing ini lewat dan melihat sekelompok hamba Allah yang soleh, anjing tadi langsung mengatakan, jangan nanya, Bib, kok Abib ngerti anjingnya mengatakan begitu? Kiro-kiro. Nah, buktinya ikut gitu kan. Ini orang-orang yang mulia. Di riwayat dikatakan anjing itu berharap disayangi Allah. Gak seperti yang lain mati entek gitu loh. Anjing ini pengen dapat pangkat yang lebih. Dapat pangkat yang lebih, makanya ikut Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfinya tidur, anjingnya tidak tidur. Melek. Dan melek itu siaga, siap menerkam. Sehingga orang yang jalan lihat anjing tadi takut. Ini Doberman ini, siap menerkam. Dan jenengan kalau jadi security begitu, yang gagah jangan security. Orang yang wibawa nih. Security itu ya keamanan itu yang gagah, polisi gagah, TNI gagah, kan begitu kelihatannya ya. Tapi kalau kita jadi keamanan itu security, kok tampangnya itu gak gagah, ya dibuat mainan sama orang. Gak ada wibawanya ini, gak ada wibawanya. Apalagi ini jaga orang soleh. Di situ ada pelajaran, meskipun Allah itu maha melindungi, Allah maha melindungi, tapi orang soleh ini ya perlu diamankan gitu loh. Orang soleh itu perlu dikawal. Orang soleh itu perlu dijaga. Kenapa? Ini barang mahal. Kalau Anda punya emas, dijaga atau enggak dijaga? Punya motor, dijaga atau enggak dijaga? Nah, sekarang punya kiai, dijaga atau dibiarkan? Alah gaya. Oh, punya orang soleh di kampungnya sakit, insya Allah husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Mestinya kan dijaga biar panjang umur, biar tetap hidup. Gimana caranya? Kumpulkan duit, diobatkan. Kalau memang sakit, kalau sehat ya diuri-uri, dijaga. Kan begitu ini. Kalau ada orang soleh di kampung kita ini, anjing saja tahu gitu loh. Jaga dia. Dia jaga. Jangan sampai ada yang ganggu tidurnya. Nah kalau kita sekarang sukanya ganggu tidurnya orang soleh, germer tamu kok jam turu, aneh atau ya? Jame ngaji ora tau teko, jame turu do teko. Ada ndak yang begitu? Hadir ndak orangnya ini? Kita ini kan begitu ya. Seringnya ini jam istirahatnya ulama, justru kita datang di jam istirahat. Di jamnya dia itu siap terima tamu, jamnya dia itu ngajar, kita enggak ikut belajar. Jamnya siap terima tamu, kita enggak mertamu. Tapi jamnya dia istirahat, kita justru datang. Ini anjing tahu, ini jam tidur. Jaga ini, jangan sampai ada yang mengganggu. Nah coba lihat bagaimana Allah memberikan contoh. Allah memberikan contoh. Bahwasannya semua itu Allah mengatur dan menjaga. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tidurnya itu enggak melumah, enggak mengkurep, enggak miring. Tapi semua posisi. Melumah, miring kanan, melumahkan lagi, miring kiri. Kan begitu. Diwolak-walik sama Allah. Dibolak-balik. Kenakan sinar matahari, miring sana, jauh dari matahari. Dibolak-balik seperti dalam Al-Quran. Kenapa dibolak-balik? Karena kalau enggak dibolak-balik, tidur 309 tahun, bangun mesti ya lumpuh, enggak bisa gerak. Kaku semua. Mau coba praktek. jenengan praktek seminggu tidur melumah enggak gerak, bisa enggak kira-kira? Udah dipaksa, ditalani, dibondo gitu ya, seminggu itu, melumah itu. Setelah seminggu dibuka itu, suruh bangun, bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Tapi sama Allah diatur nih, digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan sama Allah Ta'ala. Ini menunjukkan dalam segala sesuatu itu Allah punya peran gitu loh. Dan itu perannya Allah, bukan manusianya. Manusianya enggak bisa apa? Apa? Lah kok kita ini karena kita sehat, karena kita seger, karena kita mampu, karena kita punya, kita enggak lihat perannya Allah, seakan-akan kita jalan sendiri, seakan-akan kita itu bisa sendiri. Ibu-ibu tuh kalau masak kan merasa dia yang masak. Lupakan kalau Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan tangan, ngulek. Itu lupa itu. Allah yang ngasih ide, kamu masak hari ini, masak ini. Allah yang ngasih resepnya nih. Resepnya begini, begini, begini, dikirimkan dari sini. Semua Allah yang ngatur itu. Makanya kadang melupakan Allah kan sudah masak enak-enak, lupa garam. Udah masak enak, kalau gak pakai garam jadi enak gak itu? Gak jadi enak, rusak rasanya. Cuman gara-gara gak pakai garam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihijab oleh apapun. Sebab di apapun, di makhluk manapun, di situ kita akan temukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Kaifa yutasawwaru an yahjubu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Ini silakan lebih mumet nih. Bagaimana ini makhluk-makhluk yang baru ada ini kok bisa menutupi keberadaannya Allah yang Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Jadi kan Allah maha ada ini, wujud. Maha terdahulu. Lah kalau kita datang kemudian dan datangnya kita itu didatangkan oleh Allah. Lah wong yang baru nih kok gaya gitu ya. Mau nutupi Allah yang maha wujud. Lah kalau kita ini kan aslinya enggak ada. Aslinya enggak ada. Sesuatu yang enggak ada kok mau nutupi sesuatu yang selalu ada dari dulu dan sampai kapanpun juga. Jadi enggak mungkin Allah bisa ditutupi oleh makhluk, enggak mungkin. Intinya mau ditegaskan tuh, Allah itu kelihatan cetha welo-welo. Maksudnya kelihatan cetha welo-welo apa? Kelihatan kekuasaannya, kelihatan pemberiannya, kelihatan pertolongannya, kelihatan perhatiannya, kelihatan sayangnya. Sayangnya Allah tuh kelihatan cetha welo-welo. Jelas Allah tuh sayang kepada hambanya, kepada ciptaannya, kelihatan sekali. Cuman kita kok gak bisa merasakan sayangnya Allah. Betul-betul. Bapak-bapak, ibu-ibu coba jujur. Sejak lahir sampai hari ini, berapa kali pernah merasakan sayangnya Allah? Gak bisa jawab. Ibu-ibu boleh saya nanya? Ibu pernah gak merasakan sayangnya suami? Pernah. Coba ibu saya mau nanya. Ketika ibu ingat betapa sayangnya suami jenengan pada jenengan, di saat yang sama jenengan juga ingat, ibu ingat betapa ibu sering mengecewakan suami ibu. Saya mau nanya, nangis atau gak nangis? Megap-megap atau gak megap-megap? Oh belas. Ini sultan ini. Ya kan bu, kalau ingat rasa sayangnya suami, kemudian ibu ingat sering mengkhianati suami, dalam arti mungkin marah-marah sama suami, diamkan suami, gak nyiapkan makan dan minum untuk suami. Ingat semua kekurangan ibu, di saat yang sama ibu ingat kelebihan-kelebihan suami, kebaikan suami pada ibu, hati kan jadi nyesek gitu kan ya. Betul gak itu? Jadi nangis kan? Nah sekarang saya mau nanya, pernah enggak dalam satu kondisi kita itu ingat betapa Allah sayang pada kita, kemudian kita ini kok zalim, kok kita ini nyalahi aturan-aturan Allah, kemudian kita misek-misek gara-gara ingat sayangnya Allah. Sejak lahir sampai hari ini udah berapa kali pernah merasakan seperti itu? Mikir ini semuanya. Mikir, karena dihitung-hitung ping piro ya, kita urung tahu. Berapa kali ya? Kelihatannya belum pernah merasakan begitu ya. Mungkin ada yang sudah, tapi rata-rata belum pernah. Betul kan? Berarti ini sayangnya Allah kerasa atau enggak kerasa? Enggak kerasa. Padahal Allah sendiri mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan segala sesuatu itu diciptakan Allah dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ini meliputi wasi'at rahmati kulla syai', kasih sayangku, rahmatku meliputi segala sesuatu, pada sesuatu apapun itu di situ ada kasih sayangnya Allah. Kok kita enggak bisa ngerasakan? Berarti kita terhijab oleh diri kita sendiri, bukan Allahnya yang terhijab. Tidak ada yang bisa menghijab Allah. Paham ya? Sebetulnya sayangnya Allah itu bisa dirasakan. Kalau enggak bisa dirasakan, berarti hatimu sing reget gitu loh maksudnya. Hatimu yang kotor, dirimu yang enggak beres itu. Kita ini yang ada sesuatu yang salah. Wong jelas kok. Boleh ngasih contoh lagi? Tapi ini dari tadi sampai sekarang cetol kan? Jelas ya? Jelas. Padahal jujur, saya tadi mau ngajar tuh ya bingung, sudah hampir ganti materi. Jumat ini ganti materi dulu aja itu ya. Ya, Jumat ini ganti materi dulu aja. Tadi itu saya di awal ceramah itu saya ngomong itu semuanya sebetulnya nasihati diri saya sendiri biar semangatnya ngajar. Karena kalau mikir gitu ya, baca ini syarah ini, saya punya syarah Al-Hikam itu banyak. Dari Mesir ya, syarah yang terbaru, kemudian dari Syria ya, Al-Buti yang tebel-tebel. Saya baca itu semakin saya baca semakin mumet. Semakin enggak mau mudeng gitu. Karepe piye gitu. Ya, kemudian kalau mudeng, lah ini mau nyampaikannya gimana ini? Mau buat mudeng orang lain bagaimana? Akhirnya saya sadar, Pak Novel, kamu itu tidak mudeng. Dan kalau toh kamu mudeng, yang buat mudeng itu Allah. Dan kamu tidak mungkin bisa buat mudeng orang lain. Kalau orang lain itu tidak dibuat mudeng oleh Allah, lah ngapain kamu mumet-mumet mikir mau mudeng kan orang? Ya udah, lebih baik ajak orang bareng-bareng minta dimudengkan Allah. Makanya di awal tadi saya minta itu, yuk kita minta agar diberi Allah pemahaman, agar dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ngasih contoh lagi? Ya. Allah itu Maha memaksa. Al-Qahhar. Ya kan? Allah itu Maha memaksa. Kita pernah enggak merasakan paksaannya Allah? Enggak kerasa toh kalau kita ini dipaksa sama Allah? Enggak kerasa. Coba sekarang ingat-ingat saja, ingat-ingat saja. Jenengan dari rumah sampai di sini, dari rumah sampai di sini, itu kira-kira tadi berangkat rencananya jam berapa? Rencana awal berangkat jam sekian. Sesuai rencana atau agak bergeser? Bergeser. Kemudian rencana awal gak pengen mampir, misal begitu ya. Dalam perjalanan kenyataannya ada rojok mampir atau gak mampir? Ada yang mampir gitu kan, ada yang gak mampir. Yang rencana awal gak mau mampir, nyatanya ya mampir gitu. Ini siapa nih yang maksa mundur? Siapa yang maksa berangkat maju? Siapa yang maksa kita mampir? Kadang kita gak pengen mampir, dibuat bensin habis. Lali, bensin belum diisi. Akhirnya mampir di pom bensin. Kenapa? Karena Allah maksa kita, kamu harus meletakkan rezekiku di sana. Kamu harus meletakkan rezekiku di sana. Kamu harus beli bensin atau solar di sana sekian liter. Oh, perut kok lapar ya? Oh, lupa ternyata belum makan sih siang. Kok tiba-tiba lihat warung di pinggir jalan, mampir di situ. Siapa yang maksa mampir dan siapa yang ngingetkan kamu belum makan sih siang? Toh dari tadi sudah lupa. Siapa ini yang maksa ini? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita suka lupa kan? Allahnya enggak ingat. Allahnya enggak diingat. Ini tangan saya ini kemarin cuil kena silet. Gitu kan. Nah, terus anak saya Ahmad Anis itu komentar. Komentarnya itu buat saya langsung lali aku. Anak saya itu komentar begini, Abuya, tangannya Abuya kena silet. Iya, sakit. Berarti dosanya Abuya dikurangi sama Allah. Iya, betul. Dosanya Abuya dikurangi sama Allah. Iya, betul. Anis batuk Abuya, berarti dosanya Anis juga dikurangi Allah. Amin, insyaallah gitu. Terus saya tuh mikirnya lebih jauh. Ya Allah, Allah kok sayang men sama saya ya. Tahu dosa saya banyak, kurang istighfar, dikasih cuwil. Dikasih cuwil ini. Dikasih cuwil. dan dipaksa untuk cuil ini ada proses maksa gitu. Ada proses maksa. Cuil tanpa sengaja, tapi ada proses tangan disuruh begini, kena benda begini, tidak sengaja akhirnya cuil seperti itu. Nah, ini yang menarik. Mas Wahid, kemudian saya suruh beli tensoplas. Ada paksaan dari Allah, kamu beli tensoplas untuk ngasih rezeki warung. Ternyata tensoplas sudah nyampe, tidak saya pakai. Paham maksudnya enggak ini? Jadi Allah itu betul-betul maha memaksa. Lah kita ini kan sekarang hidup enggak lihat Allah, kan aneh gitu loh. Allah ini kita taruh di mana gitu loh. Kenapa kita hidup ini kok cuma lihat makhluk, enggak lihat ciptaan? Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, nyembah, kenal sama aku. Semua ciptaan ini alat untuk mengenal Allah. Nah, kenapa gara-gara ciptaan kita justru tidak kenal Allah? Sebetulnya ini hikam ini menyenangkan ya. Buat kita jadi apa? Dekat sama Allah atau enggak dekat sama Allah? Dekat, semakin dekat sama Allah. Lah itulah ahlus sunnah wal jamaah. Pengennya kalau duduk kumpul tuh hati jadi dekat sama Allah. Enggak ngomong yang model begitu-begitu gitu loh. Paham loh? Nah, ini kiai-kiai para habaib itu kalau ngaji itu ya ngaji al-hikam. Nanti ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Nanti ngaji kitab Nasihuddiniyah, macam-macam. Insyaallah nanti mulai Jumat tanggal 18. Jumat tanggal 18 insyaallah saya akan mulai pengajiannya. Jadi kalau jam 8 itu kan mulai baca zikir ya. Zikir ada apa namanya wirid sedikit. Biasanya kan pengajiannya jam 9 kurang seperempat mulai tausiah. Nah, nanti mulai tanggal 18 Maret insyaallah pengajiannya mulai baca kitabnya itu saya majukan jam 8.15. 8.15. Kenapa? Karena mau saya awali dulu dengan membaca kitab Aqidatul Awam. Kita akan ngaji kitab Aqidatul Awam sampai jam 9. Nah, setelah jam 9 lanjutkan kitab Al-Hikam. Jadi biar betul-betul akidah kita ini enggak berubah. Karena akhir zaman ini muncul akidah itu loh. Jadi ada akidah yang lain. Bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi labelnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Menakutkan itu. Ya bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi labelnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, kita akan terangkan saja Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu nazom syair. Dijamin dalam sebuah mimpi oleh Nabi SAW, yang hafal syair tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Lewat mimpi. Ya, nanti kita akan bersama-sama ngapalkan. Ngapalkan itu kalau barengan cepat apal. Kalau sendiri gak apal-apal. Nah, caranya bagaimana? Ada nyanyinya nanti. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Nanti pakai lagu bareng-bareng biar ditabuhi rebana. Ya, biar ditabuhi rebana. Sedikit-dikit nanti misalnya tiap Jumat 4 bait gitu ya. 4 bait. Insyaallah kan sebentar sudah khatam. Mau atau enggak mau? Jadi biar semakin kaya majelisnya ya. Lanjutkan ya. Naam. Kaifa yutasawwaru an yahjubu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Ini juga begitu. Bagaimana ada sesuatu yang bisa membuatmu enggak melihat Allah? Sedangkan Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Lawan makhluk ini palsu semua kok. Ini palsu semua. Yang nyata itu cuma Allah. Lah kenapa yang nyata ini enggak ketoan? Justru yang palsu kamu kelihatan. Kenapa seperti itu gitu loh? Seharusnya kan setiap lihat sesuatu kita bisa lihat Allah. Lah kenapa kita enggak lihat Allahnya? Seperti yang udah saya contohkan dari kemarin-kemarin tuh ya. Misal ada orang ngasih kita uang 500.000. Yang kita lihat siapa ini? Uangnya. Jujur. Ada orang ngasih kita uang 500 juta. Pertama kali yang kita lihat orangnya atau uangnya? Uangnya. Setelah uangnya baru siapa? Orangnya. Betul? Nah, terus Allahnya kapan? Kalau ingat. Kan betul ya? Allahnya kalau ingat. Sebetulnya kalau orang-orang soleh gak begitu. Begitu lihat 500 juta, itu yang dilihat. Allah ngasih saya 500 juta. Kemudian dia lihat lagi. Ternyata Allah ngirim dia untuk ngasih saya 500 juta. maka dia hargai betul tadi utusan Allah itu dia hargai. Kemudian harta yang diterima ini juga dia hargai. Ini titipannya Allah. Jadi yang dipikir Allah, Allah, Allah. Duitnya enggak dilihat, tapi Allahnya yang dilihat. Sementara kita kalau dikasih sesuatu, kita suka melihat yang memberi dan lihat pemberiannya. Allahnya enggak dilihat. Makanya Rasulullah mengajarkan toh, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar itu dikasih hadiah sama Rasul. Sayyidina Umar mengatakan sudah ada, jadi enggak butuh gitu ya. Artinya cukup, beliau dalam keadaan cukup. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, kalau kamu diberi sesuatu sedangkan kamu itu sudah punya, jangan ditolak." Itu ada orang yang ngasih ya. Rasulullah lihat gitu. "Wahai Umar, kamu kalau diberi sesuatu jangan ditolak. Terima, kalau kamu enggak butuh, berikan pada orang yang lebih membutuhkan." Karena pemberian itu datangnya dari Allah, jadi jangan ditolak. Jangan ditolak. Sampai ada orang-orang soleh itu ya, orang-orang soleh. Itu kalau menerima sesuatu dari orang, ini hebatnya di sini. Jenengan bisa enggak niru ini? Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Lebih baik ngaku enggak bisa daripada nanti ngaku bisa, itu namanya gaya. Misal Edwin gitu ya. Ini Mas Edwin. Ya, jangan-jangan disoteng, jangan. Kasihan, capek. Ya. Misal saya kasih Edwin uang 1 juta. Enggak tidur, fitnah itu. Masa orang tidur bisa minum kopi? Khusyuk. Edwin saya kasih uang 1 juta. Umumnya orang kan lihat Habib Novel ngasih saya 1 juta. Biasa kan? Kalau orang soleh enggak begitu. Kata orang soleh, kami jika diberi sesuatu, kami menerimanya dari Allah lebih dahulu sebelum dari tangan orang yang membeli. Bisa enggak? Dikasih buku gini. Jadi ketika menerima itu, melihat Allah yang lagi memberi. Jadi hati itu betul-betul, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bisa enggak? Kok demblong semua, kenapa? Gampang atau susah? Lo tinggal lihat Allah yang ngasih kok angel mentok. Lah yang ngasih emangnya siapa? Ya yang ngasih emangnya siapa? Allah kan? Lah tinggal kita melihat Allahnya aja kok angel mentok, kenapa? Mestinya kan langsung lihat Allah. Allah lagi ngasih saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah, gitu kan? Baru ngomong, "Makasih ya Mas ya. Jazakallah khairan." Mau dibalikin lagi sama Allah. Semoga Allah balas kamu kebaikan. Semoga Allah balas kamu kebaikan. Lagi-lagi dikembalikan sama Allah. Jadi pemberian itu jatuh ke tangan dia. Dia melihat nih Allah yang ngasih. Maka nerimanya ya dengan penghargaan. Lah orang sekarang kan enggak. Dikasih orang yang dilihat pemberiannya. Enggak lihat Allahnya. Makanya kalau pemberiannya itu kecil mesti disepelekan. Samono. Handphone second. Ya kan? Enggak lihat yang memberi yang hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita sama hati orang-orang soleh ini beda tipis atau beda jauh? Beda jauhnya kira-kira seberapa? Spol gitu ya. Enggak usah dibahas jauhnya seberapa, Beb, karena terlampau jauh. Kaifa yatasawwaru an yajibu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yajibu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa mahu syai'. Bagaimana ada sesuatu yang bisa menghijab Allah sedangkan Allah itu Maha Esa? Enggak ada yang bersama Allah itu enggak ada. Ya, tidak ada yang bersama Allah. Di alam semesta ini yang ada cuman Allah. Yang lain itu palsu. Alladzi laisa mahu syai'. Enggak ada. Yang ada cuman Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Yang lain ini saya, Anda, enggak ada. Allah bilang entek, ya entek. Allah bilang hilang, ya hilang. Yang ada cuman Allah. Makanya kalau orang yang udah ngerti betul kebesaran Allah, enggak lihat manusia itu enggak dilihat. Enggak ketokan nih menungso nih. Manusia itu enggak kelihatan. Setiap lihat manusia, kelihatannya Allah. Maksudnya kebesaran Allah, kemurahan Allah, sayangnya Allah. Kelihatannya ke situ terus. Jadi hidup itu enggak pernah rame, enggak pernah sepi. Piye yo, enggak pernah rame, enggak pernah sepi. Maksudnya di tengah sepi yo rame, di tengah rame yo sepi. Karena dia udah sama Allah, udah sama Allah. Di tengah dia berbicara, berbicara, kalau ngomong begini, dia itu enggak ngomong sama manusia. Maksudnya, dia enggak mengharap penilaian manusia. Dia enggak lihat manusia ini, enggak dilihat sama sekali. Yang dilihat Allah lagi mendengarkan dia, Allah lagi nilai dia, Allah lagi menghitung semua ucapannya dia. Jadi dia ngomongnya ya sungguh-sungguh. Kalau dia diam, dia tahu diamnya ini lagi dilihat sama sama Allah, maka diamnya enggak pernah ngomong. Artinya ya meneng tenan. Coba sekarang, gayanya diem. Padahal hatinya batin luar biasa. Banyak atau banyak? Sekarang saya mau nanya, ya, bisa enggak kita itu diam dengan semua takdirnya Allah? Itu loh kalau mau diam yang hakiki. Diam, artinya diam. Enggak gersulo, enggak muring-muring. Ya. Diapa-apakan, diam. Artinya diam, tunduk sama Allah Ta'ala. Bisa enggak? Boleh dia, boleh berbicara, tapi hati diam. Angel toh? Angel. Kenapa angel? Sebab kita masih melihat manusia. Melihat polanya manusia. Melihat geraknya manusia. Enggak melihat bagaimana Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau udah melihat Allah yang menggerakkan semuanya, hati itu enggak ada kurang ajar kepada yang lain. Itulah hebatnya Islam. Jadi orang Islam itu enggak akan merendahkan orang lain. Hukum dijalankan, ya dijalankan. Mencuri ditangkap, ya ditangkap. Dihukum, ya dihukum. Pembunuh ditangkap, ya ditangkap. Dihukum, ya dihukum. Tapi enggak ada hati itu kemudian sampai dendam sama pembunuh. Benci sama pembunuh, enggak ada. Yang ada justru, semoga Allah mengampuni dia. Semoga Allah merahmati dia. Hukum ditegakkan, tapi hatinya itu betul-betul nul, nul. Enggak ada benci, dendam, iri, dengki, enggak ada. Gampang atau susah? Susahnya di mana? Di sini. Memangnya urusannya masa ini memang gampang-gampang susah. Lanjut ya. Wa kaifa yatasawwaru an yajibu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Nah, ini apalagi ini? Ya Allah. Sepurone ingkang kathah. Saya ini kelihatan enggak? Jenengan bisa lihat saya enggak nih? Bisa. Tapi kalau misalnya saya di balik tembok, bisa kelihatan enggak? Enggak bisa kelihatan. Kenapa saya bisa kelihatan? Dekat. Karena kita dekat. Betul kan? Nah, kalau yang dekat tapi enggak kelihatan nih, berarti yang salah yang dekat atau matanya yang lihat? Matanya yang? Yang paling dekat sama kita itu siapa? Nah, kalau kita enggak merasakan kehadirannya Allah itu berarti kita ini normal atau sakit? Sakit kan? Tidak merasakan kehadiran Allah, pertolongan Allah, tadi gitu loh, dalam arti begitu. Pertolongan Allah, sayangnya Allah, rahmatnya Allah, diayomi Allah, diperhatikan Allah, kok gak kroso gitu loh. Didengar sama Allah, kok gak kroso. Berarti kita ini betul-betul dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta. Dengar ya enggak, lihat ya enggak, sakit. Lah anehnya itu orang sakit tapi kok ngaku sehat, ini loh. Orang sakit gak sadar dirinya sakit. Orang sakit kok gak cari obat. Orang sakit kok gak ke dokter. Ini kita-kita ini. Makanya sholat ya gak kerasa apa-apa. Zikir kerasa sebentar, baru ya hilang meneh. Kan begitu. Kenapa seperti itu? Karena kita masih terhijab macam-macam. Allah gak bisa dihijab. Hati kita yang terhijab. Makanya para ulama mengatakan al-hijab wa'adzab. Ada orang mengatakan, oh, saya enggak dihukum sama Allah. Saya enggak diseksa. Enggak diseksa bagaimana? Oh, kamu enggak bisa melihat keberadaan Allah itu dengan af'alnya, dengan perbuatan Allah itu kamu enggak bisa lihat. Enggak bisa merasakan sayangnya Allah. Enggak bisa merasakan bagaimana Allah maha memaksa. Enggak bisa merasakan bagaimana Allah maha mengatur. Kamu enggak bisa merasakan. Itu sebetulnya kamu lagi diseksa. Kamu lagi diseksa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Enggak terasa ini jam 10 kurang 10 menit. Saya udah ngomong 1 jam. Jenengan kroso atau enggak kroso? Nah itulah kecurangan jenengan. Ini saya ya rodok kroso. Kroso pengen minum kopi. Silakan diminum. Udah habis, tahu saya tahu. Makanya jenengan tuh kalau minum tuh ya diwet-wet gitu loh ya. Jadi enggak habis-habis. So, minum sekali habis kan eman-eman. Saya aja tak wet-wet gini ya. Sampai rampung masih ada nanti. Mesti tadi minumnya lupa bismillah itu. Su'udhon nih, su'udhon. Makanya cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebetulnya orang Islam itu kalau cara minumnya seperti cara minum Nabi SAW, mesti minumannya awet toh. Karena Rasul ngajari cara minum itu kan tidak langsung sak gleget. Tapi tiga teguk kan, satu berhenti, satu berhenti, satu berhenti, terus istirahat. Betul kan? Contoh begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih. Ya, untuk nanti. Nah, ini udah terasa udah satu jam saya berbicara. Saya mau ngasih satu ini tapi belum selesai ya. Ini hikmah yang ke-16 ini kurang dikit. Kurang sedikit, ini saya selesaikan sedikit aja ya. Nanti saya kasih contoh. Kaifa yutasawwaru an yajibu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'. Ya ajaban, kaifa yadharul wujudu fil adam am kaifa yadbutul haditsu ma man lahu wasful qidam. Ya. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu yang bisa menghijabmu dari Allah Subhanahu wa taala? Sementara kalau bukan karena Allah, segala sesuatu ini enggak mungkin ada gitu. Saya, Anda, alam ini enggak mungkin ada kalau bukan karena Allah. Lah kok yang mengadakan ini sampai enggak ketoan tuh kan ya kebangetan toh. Contoh boleh ya? Ya. Ini yang bangun majelis ini siapa? Pencetus yang bangun majelis ini siapa? Pencetusnya. Pak Novel, betul ya? Nah, kalau jenengan kemudian cuma lihat bangunannya terus lupa sama saya, itu kebangetan atau enggak kebangetan? Hah? Kebangetan atau enggak kebangetan? Kebangetan toh? Ya, oke. Padahal yang punya cita-cita bangun saya, betul kan ya? La haula wala quwata illa billah. Terus sayanya dilupakan gitu. Sayanya dilupakan, kan kebangetan itu. Nah, sekarang ini alam semesta yang nyetakan siapa? Allah. Lah terus Allahnya kok dilupakan? Kebangetan enggak ini? Kebangetan. Artinya kok sampai enggak bisa ingat Allah, enggak bisa lihat ini yang Allah yang menciptakan, bahkan ada yang mengingkari, ya kan ya? Bahkan ada yang enggak kroso. Na'udzubillah min dzalik, lihat gunung bukan ingat Allah, lihat gunung tambah ingat pacarnya. Ada atau enggak ada? Ada kan? Na'udzubillah min dzalik, sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan parahnya luar biasa. Ya ajaban, sungguh mengherankan. Bagaimana alam fil adam, bagaimana sesuatu ini yang wujud bisa wujud pada sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang baru ini bisa menetap pada sesuatu yang sudah ada dari dahulu. Ini rodok ruwet ini. Ya, terjemahannya saja Indonesianya hilang. Ini saya punya buku ini, beli ada terjemahan Indonesianya, ada terjemahan Inggrisnya. Coba kita baca terjemahan Indonesianya, nanti kita jabarkan ya. Sungguh aneh bagaimana mungkin keberadaan wujud bisa tampak dalam ketiadaan, atau bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu. Jadi begini, mana mungkin gitu ya, mana mungkin Allah itu kok ada dalam makhluk, kan gak mungkin toh. Maksudnya begini, kalau Allah itu ada, pasti makhluk tidak ada. Kalau Allah itu ada, pasti makhluk tidak ada. Coba diulang ya, kalau Allah itu ada, pasti makhluk tidak ada. Kalau matahari itu nampak, sinar rembulan pasti sirna. Kalau cahaya itu datang, gelap itu pasti hilang. Kenapa? Karena gelap itu sebetulnya tidak ada. Gelap hanyalah sebuah nama untuk ketiadaan cahaya. Betul? Nah, kenapa sekarang ini kita tidak bisa melihat keberadaan Allah, sementara Allah itu selalu ada. Padahal yang ini sebetulnya yang tidak ada. Justru yang tidak ada kenapa kita lihat, yang ada justru tidak kita lihat. Sepurone ingkang kathah ngasih contoh yang rada gampang boleh? Boleh. Kelihatan saya? Kelihatan? Kok bisa lihat kenapa? Semua mata normal ya? Normal. Kok bisa lihat saya karena apa? Karena cahaya. Jujur mawon, seperti yang dulu saya sampaikan, cahayanya ini kita ingat atau kita lupakan ini? Kita merasa enggak ada peran cahaya tuh. Padahal yang bisa buat semua ini kelihatan itu cahaya, tapi cahayanya enggak kita lihat. Nah, semua ini ada, ini kan karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah itu kok enggak kita lihat gitu loh? Ibn Athaillah dalam satu ini dibalen-balen dari segala segi. Dari sini. Biar kita paham. Allah itu cetha, welo. Jelas, gamblang, luar biasa. Allah itu ada. Kok masih ada orang mengatakan Allah itu tidak ada? Itu orang-orang yang ateis kan begitu ya? Atau yang muslim, jelas-jelas Allah itu ada. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Berarti yang ada cuman Allah. Yang wujud cuman Allah. Yang punya kuasa cuman Allah. Berarti semuanya itu sebetulnya ini ada karena diadakan oleh Allah. Seharusnya setiap gerak kita bisa lihat Allah. Kebesaran, kemuliaan, kehebatan, keindahan, kesayangan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok enggak bisa lihat? Itu loh yang pengen disampaikan Ibn Athaillah. Ada apa ini itu? Hijab. Karena ada hijab. Lah hijabnya apa? Nanti akan dibahas di bab-bab yang selanjutnya. Kenapa kita seperti itu? Kemudian Ibn Athaillah mengatakan bagaimana sesuatu yang baru bersanding dengan sesuatu yang mahdahulu. Maksudnya bagaimana makhluk kok bisa bersanding dengan Allah? Gak mungkin gitu. Kalau ada Allah pasti makhluk itu sirna. Itu ada matahari, rembulan tidak akan kelihatan. Ya kan? Seperti itu. Lah anehnya ada matahari, kita melihat keindahan rembulan, mataharinya gak ketoan, berarti ngelamun. Paham enggak? Ada matahari justru yang diingat-ingat keindahan rembulan. Berarti ngelamun. Wah, rembulan indah sekali. Enggih rembulan ini. Kaono. Justru yang dia ingat-ingat rembulan. Berarti ngelamun. Lah ini kita ini cuma lihat manusia. Lihat cara cari rezeki, Lihat kerjaan. Tapi Allahnya enggak kelihatan. Contoh untuk membuat lebih cetha. Boleh? Ya. Gini, di sini ada enggak yang kerjanya cocok tanam? Ada, banyak ya? Banyak, sepurone ingkang kathah. Cocok tanam itu butuh air enggak? Butuh air? Butuh. Tapi jenengan dikasih hujan tiap hari, bingung atau enggak bingung? Bingung? Bingung kan? Terus ngomong apa? Hujan terus. Betul? Betul? Ya, sekarang saya mau nanya. Boleh nanya? Hujan terus itu nanti larinya kemana airnya? Ke dalam? Terus jadi apa nanti? Sumber? Sumber air yang butuh siapa? Jangan butuh enggak untuk bercocok tanam? Butuh. Nah, kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Bisa lihat Allahnya enggak itu? Bisa lihat sayangnya Allah enggak? Yang dilihat kan justru gimana nih kok dikasih hujan terus nih kan? Ini banjir ini. Yang dilihat itu kok justru seakan-akan Allah enggak mudeng butuhnya kita. Betul kan ya? Padahal Allah kan lagi mempersiapkan semua kebutuhan. Kebutuhan manusia itu. Daketoan gitu. Ini loh yang dibolak-balik, diputar-putar sama Ibn Athaillah ini. Biar kita mudeng bahwasannya Allah itu sangat jelas. Lah jenengan udah paham belum maksudnya sekarang ini? Kok diam semua kenapa? Pusing? Gak pusing kok? Enggak. Maksud saya begini, yuk belajar merasakan kehadiran Allah. Itulah yang disebut maqam ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kita diajari sama Ibn Athaillah itu masuk maqam ihsan. Ayo masuk maqam ihsan. Jangan cuma di Islam terus. Islam iman, Islam ihsannya kapan itu? Islam iman, Islam menaik ihsan. Jadi jalan bareng gitu loh. Jalan bareng dalam segala perbuatan. Contoh jenengan kepleset. Insyaallah nggih ngalami kepleset, tapi enggak sampai sakit. Kepleset undung kesleo. Ya, coba perhatikan ya. Kalau ngalami begitu, hati itu langsung sadar ini lagi disayang Allah atau langsung sapa iki ya? Gua banyu nang kene iki. Siapa nih yang numpahkan air di sini nih? Enggak dipel gitu. Yang mana coba? Lisan kita ini langsung melihat air yang menggenang atau melihat kita jatuh ini memang lagi dijorokkan sama Allah. Air kan? Coba kalau kita melihatnya lagi dijorokkan sama Allah karena sayang, kepleset toh dosa muntek. Jadinya apa itu? Senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Senang kan? Tapi kenyataannya kita pilih apa? Kita pilih enggak berhubungan sama Allah, makanya kepleset jadinya sakit gresulo. Iki goro-goro nek sing nyung tak banyu iki lho. Ya sikil iki ditekek kaya ngene iki, sambat gitu ya. Sudah sakit sambat sisan. Sakitnya double atau enggak double? Double. Tapi orang-orang soleh lain dalam segala hal mesti jadinya enak. Kenapa? Yang dilihat Allah. Istri kok punya suami itu cerewet, suami cerewet. Biasanya tanggapannya apa? Seneng wis lelek cerewet sisan. Ya sudah jelek cerewet sekalian malapetaka ini. Ya kan? Iso tak ijolno gandeng gak iso gitu kan ya. Ya na'udzubillah min dzalik. Tapi coba kalau dia lihatnya dari sisi yang lain. Lihat Allahnya. Allah ngasih saya suami yang cerewet. Karena Allah sayang sama saya. Allah sayang sama saya. Saya dilatih sabar sama Allah. Sedangkan sabar itu pahalanya surga. Jadi Allah nyuruh saya cuma nyabari bojo dapat surga. Tak gampang men ya. Kok mudah men surga saya. Yang lain tuh cari surga kangelan. Kok aku gampang? Alhamdulillah. Suun Gusti. Begitukah ibu-ibu? Ini hikmah ke-15-16 tuh intinya tuh di situ loh. Intinya di situ. Belajar lihat Allah. Masih ingat kisahnya ada seorang wanita yang minta cerai dari suaminya? Oh kok banyak? Ini lain ini. Ini cerita yang pernah saya sampaikan, bukan kasus ibu-ibu. Ini curhat jadinya banyak gitu. Wah, itu ungkapan hati yang sangat jujur tadi, banyak gitu ya. Ada seorang istri sangat mencintai suaminya dan suami sangat mencintai istrinya. Tapi si istri minta cerai. Wahai suamiku, tolong ceraikan aku. Ya suaminya bilang, "Duh, Dek, saya itu kan cinta kamu, kamu cinta saya. Iya, tapi aku minta cerai. Bagaimana mungkin kamu cinta saya, aku cinta kamu, kita saling mencintai kok bercerai? Tolong jangan, Dek. Kalau kamu memang enggak suka melihat tampangku, biar aku pergi. Aku tak pergi 3 bulan. cari duit keluar kota atau bagaimana, tapi jangan minta cerai. Kata istrinya, ya sudah, minggat osek, batin biar tidak nyawang gitu. Akhirnya disiapkan nih, jadi minta dispensasi 3 bulan biar istrinya berpikir ulang gitu loh ya. Ya ternyata istrinya ini cinta benar, disiapkan itu bekal makan disiapkan. Akhirnya naik kuda, pamit sama nangis gitu ya. Dah sayang, dadah gitu. Kalau kita dadah bye, kiss bye gitu ya. Kayak anak EDW gitu kan. Jalan ini, begitu jalan, nah kudanya itu rupanya kaget. Akhirnya kaki dua terangkat. Lah yang naik juga kaget, terpelanting, jatuh, kakinya patah. Istrinya langsung keluar dari rumah ngucap alhamdulillah. Kang Mas, pulang ke rumah. Jangan pernah ceraikan aku cinta kamu. Yo bingung sing lanang. Bingung kan ya? Rupanya istrinya ini udah apal kitab Al-Hikam gitu ya. Jadi yang dilihat Allah, artinya dilihat Allah. Ya suaminya ya senang sambil sikil teklek alhamdulillah gitu ya. Ora sido pegat gitu kan? Alhamdulillah. Maka nanya sama istrinya, "Kamu kok tiba-tiba jadi sayang banget sama saya lebih dari tadi itu? Beda banget sayangnya, kenapa?" Jawabannya gini, "Mas, saya itu cinta sama kamu cinta tenanan. Tapi itu saya lebih cinta Allah. Dalam hidup itu yang saya lihat cuma Allah, bukan kamu." Loh, Mas, hati-hati ya Pak ya kalau punya istri model begini. Jangan gak ketoan pokoknya. Saya cuma lihat Allah. Lah saya lihat kamu itu kok gak pernah sakit, gak pernah kena musibah, gak pernah kena ujian, uripnya kok penak kabeh itu. Gak ada ujiannya, gak ada sakitnya. Padahal Allah itu udah bilang, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan memberi dia ujian. Dan orang yang dicintai Allah itu dekat dengan ujian dan ujian dan ujian. Loh kok kamu gak diuji sama sekali? Berarti kamu gak dicintai Allah. Ngapain saya punya suami yang dibenci Allah? Mendingan ganti suami yang lain. Beda ya dengan ibu-ibu tadi yang minta cerai. Beda. Beda toh? Beda, makanya yang ini KW1, yang itu KW100. Beda. Sepurone lho Bu, memang beda kan ya? Beda. Lah karena kamu tadi terpelanting, kakimu patah, saya tahu Allah cinta kamu. Allah udah nguji kamu, Allah cinta kamu. Makanya saya cinta kamu. Coba orang kalau hidup modelnya begini, asik atau enggak asik? Asik kalau ketemu padanannya, enggak ketemu padanannya mumet gitu ya. Kan begitu. Makanya orang-orang soleh itu kok di tengah masyarakat kadang dianggap gila. Edan nih. Ini enggak waras, ini enggak normal nih. Karena perilakunya itu dia melihat Allah gitu loh. Yang dituju cuman Allah. Jelas? Dah ini terakhir untuk nutup biar enak. Setelah ini jangan pulang dulu. Mas Wahid Mujiono, tolong kertasnya dibagikan. Ya, itu nanti ada kertas, ada angka 1, 2, tergantung jenengan dapat angka berapa. Nanti kemudian saya yang di kotak saya itu juga angka yang sama akan saya kopiok. Nah, nanti yang keluar itu angka berapa? Wallahu alam. Yang jelas saya tidak mencantumkan angka saya, tenang. Nah, nanti yang ngambil jangan saya gitu ya, biar adil kan begitu ya. Nah, yang ngambil siapa? Calon manten. Lu mana calon mantennya? Palingan diri, mana Edwin ini? Oh. Mas Edwin insyaallah pengumuman ya, sekaligus undangan. Mas Edwin Rus Cahyadi, insya Allah, kalau insya Allah gak ada alasan melintang ya, insya Allah, Jumat depan itu tanggal berapa? Tanggal 11. Ini tanggal, emangnya ini tanggal berapa ini? Tanggal 4. Jumat tanggal 11 Maret, Mas Edwin insya Allah akan menikah dengan Mbak Neni. Ya. Nah, menikahnya di Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Jumat depan pas mau Maulid, ya resmi KUA di sini insya Allah. Maka jenengan diharap kehadirannya, kerawuhannya, masing-masing bawa kado 50 juta. Enggak usah gitu ya. Tapi kalau jenengan cinta Mas Edwin mau ngadu monggo ke Solo ya, bebas mau ngadu boleh, enggak ngadu juga boleh. Nanti Mas Edwin insya Allah nanti yang akan ambil undiannya, sekaligus kita doakan biar lancar sampai pernikahan dan setelah pernikahan pernikahan. Amin Allahumma. Amin. Ya. Pak Subakir, calon manten tolong dicari dulu. Suka melarikan diri sekarang calon mantennya. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh untuk penutup ini. Kalau udah bisa merasakan Allah tuh manfaatnya apa? Kan begitu ya? Manfaatnya apa? Begini, begini, begini. Pernah jatuh cinta? Yang keras jawabannya ibu-ibu ini. Oh sekali katanya. Wes lali. Wah itu berarti gak jatuh cinta itu. Kepleset kalau gitu ya. Kepleset cinta. Begini. Ya mohon maaf. Rasa cinta pada seseorang. Rasa cinta pada seseorang. Ketika rasa orang itu hadir di hati kita. Betul kan ya? Itu kalau cinta jadinya enak atau enggak enak? Enak kan? Wong diem bisa senyum-senyum sendiri. Betul kan? Minum teh bisa senyum-senyum kan? Sendiri. Karena ingat-ingat sayangnya orang tadi. Betul ya? Lah bayangkan kalau jenengan bisa merasakan sayangnya Allah itu loh. Itu terus enaknya seperti apa gitu. Ya kan? Gak bisa dibayangkan seperti apa gitu kan ya. Pol gitu kan. Baru merasakan dekatnya makhluk yang kita cintai. Makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang kotor. Itu rasa enaknya. Belum berdekatan loh ya. Yang satu di mana misalnya? Di belahan bumi paling utara. Satu belahan bumi paling selatan. Jaraknya luar biasa. Gak telpon, gak SMS, gak BBM, gak WhatsApp, gak LINE, gak apapun. Cuman bayangkan tanpa ada yang menghubungkan. Karena ada cinta, jadinya enak atau enggak enak? Contoh-contoh. Jenengan kan cinta Kanjeng Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Ketika kita ini nyambung sama Kanjeng Nabi, ya Nabi salam alaika, nyambung, rasanya kan enak banget, betul? Itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dengan taraf cinta yang dikit, udah enaknya luar biasa. Bayangkan kalau itu kita merasakan kehadiran Allah. Bisa merasakan sayangnya Allah. Bisa merasakan pertolongannya Allah. Bisa merasakan apanya, lembutnya Allah. Bisa merasakan perhatiannya Allah. Kira-kira enak enggak? Yo angel yo. Onrangken telo sama orang enggak pernah masakan telo. Kan angel. Saya enggak pernah makan telo, jangan enggak pernah makan telo. Ini kita cuman mengutip omongannya orang-orang yang pernah makan telo. Baru bayangkan saja ternyata sudah enak. Nah itu bisa dicapai kalau mau terus-menerus latihan. Sebetulnya kita udah dilatih Allah tanpa berhenti. Cuman gak sadar-sadar. Betul dilatih itu tiap detik sama Allah Ta'ala. Dilatih untuk lihat Allah, lihat Allah, lihat Allah, lihat Allah. Tapi kita gak lihat terus. Ngiri aja enggak gitu. Yang ngiri aja enggak. Makanya kadang-kadang dipaksa untuk lihat. Itu mesti gak enak. Dijebles-jebles kan, jeger-jeger kan, baru kroso. Tonton aku, dua, baru ingat, Allah, baru. Ya na'udzubillah min dzalik. Yang depan sudah dapat kertasnya? Yang bagi depan jangan lupa. Ya, dibantu Mas Andri, sahabat itu, Andri ya? Agus. Ya, depan sini jangan lupa ya. Semua harus dapat. Ibu-ibu udah ada yang bagi? Udah. Pokoknya nanti kalau belum dapat semua tidak akan diundi ya. Ditunggu sampai semua udah dapat kertas, yang belum dapat nanti ngomong. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dulu majelisnya ya, sampai setelah itu jangan pulang, ditunggu sampai selesai anunya. Tolong sepeda gazelnya dibawa ke sini. Gazel masuk musola. Kalau Allah yang punya mau ya, sepeda ini saya mau tahu riwayatnya nih. Saya mau interogasi seseorang. Saya ingin tahu riwayatnya. Ini kok sepeda bisa betul-betul sakti itu ya? Pak Agus Mazid, tolong maju ke depan. Monggo Pak. Ini perintah Pak. Ya. Pak Gus Masjid ini yang dulu menghadiahkan sepeda ini ke saya. Kemudian sepeda itu udah saya jual dua kali. Pertama laku 10 juta. Sama yang beli disuruh apa namanya? Sedekah untuk raudhah. Silahkan apa namanya dijual. Ya, itu dulu itu ya, dulu. Kemudian terakhir saya butuh duit lagi. Sepeda itu saya tawarkan enggak ada yang beli-beli. Ya, sepeda itu saya tawarkan enggak ada yang beli-beli. Sampai saya pasang di BBM, yang mau sepeda untuk majelis, tapi enggak ada yang beli-beli gitu kan. Kemudian ada satu orang yang beli, kirim duit 10 juta juga gitu ya. Dibeli 10 juta itu. Kemudian bilang ini terserah mau dipakai apa. Saya bilang ya udah kalau begitu dikasihkan jamaah yang ngaji saja gitu ya. Biar menyenangkan. Walaupun belum dapat udah seneng toh. Nah, anehnya tuh di situ. Belum dapat udah senang. Sudah belum dapat udah nyenengkan orang banyak. Saya penasaran dengan sejarah sepeda ini. Beliau itu dapatnya Pak Agus Masjid pertama kali dari mana itu saya pengen tahu. Monggo Pak Agus. Silakan Pak Agus dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib. Baru kali ini sejarah sepeda di syuting. Sepeda itu saya beli, Beb. Waktu itu ada teman yang sangat membutuhkan uang. Saya enggak tahu sepeda itu harganya sebetulnya berapa. Tapi dijual ke saya sangat murah. Sebetulnya di Jogja ada kolektor sepeda gazel ini. Pelukis itu mengoleksi sepeda ini saking cintanya itu sampai 50 biji sepeda dikoleksi. Dan dia bisa menjual ke orang itu berapapun dia minta. Tapi gak tahu dikasihkan ke saya dengan harga yang tidak terlalu tinggi, 4 juta. Itu tentunya harga persahabatan, karena ya sahabat karib dan memang dia pengen saya yang membayarnya gitu. Ya kalau bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman pengen tahu sepeda itu dibuka di Google atau apa, pasti akan tahu bahwa sepeda ini memang sangat terbatas jumlahnya. Nah kemudian ada kesempatan kami di Jogja bahwa sepeda ini bisa menjadi mulia kalau di raudhah gitu. Jadi saya membayangkan bahwa Habib Novel apa Habib Hussein mengendarai sepeda ini gitu. Ternyata memang mulia sepeda ini sampai naik ke musola. Demikian Bib, sejarahnya. Jadi yang membuat istimewa ini adalah niatan kami di Jogja bahwa sepeda ini akan mulia kalau di Solo, di Raudhah ini. Dan mudah-mudahan nanti siapapun yang dapat manfaat, berkah, karena dijual insya Allah mahal. Dipakai juga meskipun barangkali ada sebagian orang sepeda hopo gitu, tapi pasti nanti akan kaget kalau lihat Google bahwa sepeda ini insya Allah bisa manfaat, juga bisa dijual dengan harga yang relatif layak. Jadi tidak sia-sia ini diundikan di apa di diperebutkan di sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah kerja video shooting dulu. Ya, pernah kerja video shooting dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kertasnya udah dapat semua? Belum. Yang belum coba angkat tangan. Jadi biar kelihatan. Oh, masih banyak tuh yang belum, Mas Agus. Ya, Mas Agus bisa dibantu. Yang lain teman-teman biar agak cepat dibagi kertasnya itu. Jadi sepeda gazel ini jadi mulia lantaran niatan pertama Pak Agus dulu beli nolong teman. Kan gitu ya? Niatan pertama beli nolong teman. Sudah niatan yang bagus. Kata kalau saya enggak salah Imam Junaid atau siapa ya rahimahullah, satu niat yang baik itu akan membuka 70 pintu kebaikan yang lain. 70 pintu kebaikan yang lain. Nah, sepeda ini parkir sekian lama di kediaman beliau atau di kantor beliau. Enggak dipakai itu, Pak ya. Sekian lama parkir. Kemudian beliau bilang, "Beb, saya taruh di raudhah saja, buat di raudhah. Siapa tahu nanti dipakai Habibnya." Saya pakai sepeda itu, Pak. Jadi saya pakai dari sini ke rumah saya, dari raudhah ke rumah gitu kan. Kemudian pembangunan gencarnya sepeda itu terabaikan. Akhirnya sepeda itu cemburu. Kenapa aku tidak disentuh? Ya, kenapa aku tidak di apa namanya dinaikin lah lagi? Akhirnya sepeda itu naik pangkat, dia minta berubah jadi granit. Ya, dibeli. Ya, awal itu pernah saya tawarkan seorang, dibeli 10 juta dan itu jadi granit. Tapi orangnya mengatakan, "Dah, sepedanya buat Habib saja gitu." Ya, sepedanya buat Habib saja. Saya kan melihat ngasih Allah kok ya alhamdulillah gitu. Makasih, saya bilang gitu. Oh, saya juga sungguh-sungguh menjual ya, sungguh-sungguh menjual. Kemudian rupanya granit itu enggak selesai-selesai itu di atas tuh lantai dua itu kan. Akhirnya saya pengen lelang, ya juga enggak mungkin dilelang. Ya udahlah sepeda, mari kamu jadi granit lagi ya gitu. Rupanya subhanallah jadi granit lagi gitu ya. Jadi granit lagi. Akhirnya ketiga kali dia sudah bilang, "Biarkan aku tidak jadi granit lagi. Nanti akhirnya granitnya enggak rampung-rampung," gitu kan ya. Nah, makanya kita niatkan dari yang membeli yang ini, teman saya suruh menghadiahkan yang hadir di raudhah, salah satu yang hadir, siapa nanti yang dapat rezeki, wallahu alam. Semua dapat rezeki, tapi yang dapat rezeki ini malam ini, wallahu alam. Nah, itu nanti semoga kalau sudah dapat jangan diserahkan saya lagi. Enggak ada rampungnya nanti, gitu kan ya? Enggak ada rampungnya. Jangan diserahkan saya lagi. Dinikmati, dimanfaatkan. Jadi nikmati, dimanfaatkan. Mau jenengan jual, monggo, itu milik jenengan. Mau dipakai, ya monggo, kenang-kenangan. Ini sudah jadi granitnya raudhah. Misal begitu ya, ya monggo. Ya, terserah, karena itu hak milik jenengan. Minimal itu tanda cinta Majelis Ar-Raudhah kepada teman-temannya yang mau hadir, mau apa ya, kumpul bareng di majelis ini. Insyaallah nanti kedepan-kedepannya saya pengen juga ngasih hadiah yang lain lagi. Dulu kan saya udah enggak ngasih hadiah motor baru, udah pernah kan? Udah waktu di sana kan motor baru, sepeda baru, macam-macam lah. Tapi kali ini sepeda bekas. Cuman bekasnya ini kalau dijual bisa jadi motor baru. Ya, terserah jenengan nanti pilih mana itu ya, itu pilihan sendiri. Udah selesai belum? Belum. Yang belum dapat kertas coba yang di bawah angkat tangan biar kelihatan. Nah. Ibu-ibu udah dapat semua? Alhamdulillah. Malam hari ini saya resmikan perpustakaan Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Di zawiyah sana ada perpustakaan, baik buku berbahasa Arab maupun buku-buku dalam bahasa Indonesia. Tapi bukunya enggak bisa dibawa pulang ya. Jadi duduk di situ sambil baca. Kalau misalnya jenengan itu pas siang-siang atau sore lewat Ar-Raudhah, mampir pengen dudukan baca buku, insyaallah itu ada buku-buku yang udah saya pilih dan akan saya tambah terus jumlahnya. Jumlahnya akan saya tambah terus. Saya mau berburu buku yang bagus aja lah ya. Yang mumet-mumet saya enggak mau. Jadi yang bagus, yang Ahlus Sunnah wal jamaah yang aman, insyaallah manfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah transfer uang ke saya untuk ikut andil beli buku tersebut. Karena ada beberapa orang yang memang ngasih uang untuk andil beli buku. Insyaallah itu akan manfaat karena enggak ada habisnya. Ya, selama-lamanya insyaallah akan dibaca orang. Ditaruh aja udah pahala karena niatnya untuk dibaca. Kurang Mas Agus kertasnya. Ambil dulu stoknya, ya. Itu udah nulis angka banyak kok. Dan nulis angka banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jangan lupa Jumat depan Maulid Nabi sekaligus insyaallah pernikahan Abah Edwin Rus Cahyadi dengan Roro Isnaini Samsiah siapa gitu. Nur Samsiah atau apa siapa ya. Panggilannya Mbak Neni ya. Saya tahu panggilannya saja. Kalau Edwin harus tahu lengkap, kalau saya cukup panggilannya Mbak Neni. Ada yang mau nyusul di sini? Nah, saran saya buat teman-teman kalau pengen nikah di Raudhah pas Maulid, nanti tinggal jazakallah khairan. Nah, dapat kan mushaf. Ini enggak bisa dinilai ini. Mengungkuli semuanya. Ya, nilainya luar biasa. Apa namanya? Kalau ada yang mau nikah di sini, nanti tinggal diurus KUA, numpang nih nikah pas Maulid enak. Jenengan ngundang orang 20 ribu juga bisa. Betul kan ya? Betul atau betul? Bahkan ngundangkannya bisa pengumuman di masjid-masjid. Pengumuman Jumat tanggal sekian saya mau akad nikah, lokasi di sini, silakan hadir. Gagah toh? Ngundang terus enggak usah nyepakkan makanan. Kenapa? Lah masjid Ar-Raudhah kalau pas Maulid sudah bagi makan. Makan ngirit. Betul atau betul? Ngirit. Sudah ngirit, keren, dihadiri oleh Habib Novel bin Muhammad Aidus. Gaya-gaya toh gitu. Gaya, memang di rumah saya kan begitu ya. Memang di sini gitu kan. Insya Allah. Nah yang lebih keren lagi, live internasional YouTube. Saudara-saudara yang tidak bisa hadir, silahkan lihat pernikahan saya di channel YouTube ini. Masya Allah. Bahkan bisa di-download. Keren atau enggak keren? Keren, ngono kok ya cek ra gelem gumun aku ya. Makanya yang belum menikah segera menikah. Tapi kalau numpang nikah di sini ya tadi ya, tinggal urus ke KUA, numpang nikah kan gampang negara kita ndak angel toh. Mudah-mudah saja. Enak kok, enak jangan khawatir. Dan bisa membahagiakan semua orang. Yang hadir tuh lihat orang nikah senang, betul ya? Iya, apalagi yang belum. Itu senangnya luar biasa. Semoga aku segera. Udah semua kertasnya? Yang belum coba angkat tangan. Saya belum. Ayo, Mas Edwin. Edwin Rus Cahyadi. Mana Mas Edwinnya? Kalau melarikan diri tolong di borgol. Mas Dwi udah ambil kertasnya belum Mas Dwi? Semua relawan ambil kertas ya. Siapa tahu relawan saya nanti dapat. Oh belum. Saya hitung sampai 5 Edwin. 1. Tolong datangkan Edwin ke sini dalam hitungan 5, baik digendong maupun diseret. 2. Tiga. Ini udah semua Win? Laki perempuan sudah? Ya. Coba Pak Agus yang ngopiok, nanti kamu yang ambil Win. Pak Agus tolong dikopiok yang adil Pak. Sudah. Ya bismillah Win. Wah, sudah yakin itu? Saya yakin Pak dia Pak. Coba saya bacakan. Gini ya. Iya. Angka awal 3. Angka awal 3. Coba yang angka awalnya 3 angkat tangan. Oh, harapan ada. Harapan A ada. Angka kedua 9 dikurangi 1. 8. Coba yang angka keduanya 8 angkat tangan. Oh ya, ini ada berapa orang ya? 3 8. Enaknya angka belakangnya berapa ya? Angka belakangnya 1. 3 8 1. Coba maju, Mas. Ya, kertasnya dibawa. Ya. Tolong ketemu sama Mas Edwin. Ya, betul tuh 381 ya. Kamera nih sah. Ya. Orang ketokan, Mas. Kelihatan, Mas Roni? Fokusnya susah kan? Enggak usah. Ya, itu 381 kelihatan ya. Nah. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zainuri, asal dari Magetan, Jawa Timur. Magetan. Ini kelihatannya mau ngundang saya ceramah ini. Magetan, oke. Okay. Berapa kali datang ke Raudhah? Kebetulan ini sedang mampir. Saya sedang kuliah di Yogyakarta, ini perjalanan, kemudian mampir di sini dan alhamdulillah bismillah mendapatkan. Ini kurang ajar ini. Apa pulung rezekine apik gitu kan ya? Mampirnya aja dapat sepeda. Coba kalau ngaji terus gitu kan ya. Ndak artinya niat baik. Artinya dari Magetan mau pulang ke Jogja ya. Oh, Pak, lagi-lagi pitnya balik Jogja ini, Pak ini. Dari Magetan mau ke Jogja, mampirnya aja di Taman Ilmu. Terus tadi yang nyebabkan mampir apa? Mik. Ya. Yeah. Kurang tahu sih. Naluri aja. Naluri. Sendiri atau sama teman? Kebetulan sendiri. Sendirian. Tahu Majlis Ar-Raudhah udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun mungkin. Setahun ya. Kalau tahu saya? Iya, dari Majlis Ar-Raudhah. Tahu saya dari Majlis Ar-Raudhah ya. Itu yang saya inginkan. Jadi biar orang tahu Ar-Raudhahnya dulu baru Habibnya. Jangan Habibnya baru Ar-Raudhahnya. Pertanyaan terakhir. Ya, kira-kira mau ke Jogja naik sepeda atau? Mboten lah, naik sepeda motor aja. Naik motor ya. Ini sepedanya nanti terserah jenengan, mau dititipkan dulu diambil besok atau mau langsung dibawa gimana, terserah ya. Wallahu a'lam. Mas Edwin, tolong diserahkan secara simbolis sepedanya. Jangan dijunjung, Mas Edwin. Tapi nama siapa? Muhammad Irfan Zainuri. Muhammad Irfan. Ya, yang menarik itu kok yang dapat dia namanya Muhammad gitu loh ya. Jadi yang dapat namanya Muhammad. Coba tanya yang punya sepeda namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Namanya juga Muhammad. Yang punya namanya Muhammad, yang dapat namanya Muhammad. Nah, ini juga di majelisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yo pas. Yang lain boleh iri, boleh. Ya, semoga ada hadiah-hadiah yang lain menyusul. Setuju? Insya Allah kalau dikasih rezeki sama Allah yang lain, saya itu pengennya sebulan sekali gitu dum-dum hadiah yang kecil-kecil tapi menyenangkan. Syukur-syukur bisa yang gede-gede menyenangkan. Setuju? Bab hadiah jenengan setuju mesti itu ya. Makasih Muhammad, tolong berdiri diterima itu sepedanya. Coba lihat itu Mas Edwin aja, Edwin Rusayadi, semoga cepat nular nikahnya. Salaman, Mbah, salaman. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian, semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah